Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sederalun. Berita pagi edisi hari ini, Kamis 18 Agustus 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Pemko bangun pasar di Lamdingin. Bank BTN minta developer bangun rumah murah bersubsidi. KIP temukan keberadaan KTP ganda. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun, pemerintah Kota Banda Aceh membangun satu unit pasar representatif di Gampung Lamdingin, tepatnya di dekat gerbang Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo. Peletakan batu pertama pasar senilai 9,2 miliar rupiah itu dilakukan Wali Kota Banda Aceh Eliza Saaduddin Jamal Selasa lalu menandai pembangunan pasar tersebut. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Dalam sambutannya, Eliza mengatakan bahwa pembangunan pasar terpadu itu dilakukan bertahap, yang akan dilanjutkan dengan pembangunan pabrik pengalengan ikan. Ia menambahkan pasar tersebut ditargetkan bisa dioperasikan pada tahun 2017 dan akan diperuntukkan bagi pedagang yang saat ini menempati pasar Penayung dan para pedagang di TPI Lampulo. Sedangkan untuk pabrik pengalengan ikan, Pemko akan memprioritaskan masyarakat lokal yang saat ini dilatih di Yogyakarta. Sementara itu, Kadis Perindakop dan UKM Kota Banda Aceh, Rizal Junaidi mengatakan bahwa pembangunan pasar terpadu itu dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dalam menggerakkan sektor ekonomi domestik. Sudarlun, Bank Tabungan Negara Banda Aceh, baik konvensional maupun syariah, meminta para pengembang membangun rumah murah bersubsidi pemerintah. Hal itu seiring dikucurkannya kembali rumah bersubsidi oleh pemerintah sesuai dana fasilitas likuiditas pembiayaan rumah telah habis pada 29 Juli 2016. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Kepala BTN Cabang Banda Aceh, Andi Rukmana mengatakan, rumah bersubsidi harus menjadi fokus pengembang di bawah Apersi Aceh. Ia menyampaikan hal tersebut dalam pelatihan sehari developer Apersi Aceh di Banda Aceh yang dibuka oleh Kepala BKPP Aceh Zulkifli Hasan Selasa lalu. Andi menambahkan, harga rumah bersubsidi sebesar Rp116,5 juta rupiah per unit menjadi tumpuan warga berpenghasilan rendah yang tersebar di Aceh. Disebutkan, bagi PNS mendapat bantuan Rp4 juta rupiah dari Bapertarum dan non-PNS dari BPJS juga sebesar Rp4 juta rupiah jika sudah menjadi anggota BPJS. Pada acara yang sama, tim pemasaran PT SAI Artati Adil mengatakan pihaknya telah mempersiapkan arsitek gratis yang siap membantu mendesain rumah termasuk rancangan anggaran bangunan. Sudarlun, Komisi Independen Pemilihan Aceh merampungkan verifikasi administrasi syarat dukungan fotokopi KTP pasangan Cagub-Cawagub Aceh dari jalur independen yang dilakukan 4 hingga 17 Agustus 2016. Dalam verifikasi tersebut, KIP Aceh banyak menemukan KTP ganda dari syarat dukungan yang diajukan ketiga pasangan calon yang akan bertarung pada Pilkada 2017. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Hal itu disampaikan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, Junaidi, di kantor KIP Aceh. Adapun ketiga pasangan Cagub-Cawagub yang menyerahkan syarat dukungan kepada KIP Aceh adalah Zakaria Saman Hati Alaidinsyah, Abdullah Putih Said Mustafa Usab, dan Zaini Abdullah Nasarudin. Setelah melakukan verifikasi administrasi, banyak sekali ditemukan KTP ganda identik, yaitu nama sama, nik sama, alamat sama, semua identitas kependudukan itu sama. Bahkan pada satu pasangan calon dalam satu kampung, ada yang 5 kali ditemukan nama yang sama. Tidak hanya ditemukan kegandaan KTP, KIP Aceh juga menemukan pelanggaran jenis lain seperti syarat dukungan yang dilampirkan hanya ada nama masyarakat saja tanpa ada fotokopi KTP-nya. Kemudian ada juga KTP saja tetapi nama pada formulir B1 tidak ada. Menurut Junaidi, jumlah pelanggaran yang ditemukan pada masing-masing kandidat bervariasi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun wartawan di Aceh Singkil Selasa lalu menggelar unjuk rasa di depan Bandara Syekh Hamzah Fansuri Singkil Utara. Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap dua jurnalis di Medan, Sumatera Utara yang menjadi korban penganiayaan oknum TNI AU kemarin saat meliput aksi warga Seri Rejo. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Dalam orasinya, pekerja media mendesak Panglima TNI menindak tegas pelaku. Kekerasan merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan pers. Putra, salah satu wartawan dalam orasinya mendesak Panglima TNI menindak pelaku pemukulan terhadap jurnalis Tribun Group dan MMN Group. Unjuk rasa diawali dengan berjalan menuju Bandara Syekh Hamzah Fansuri sambil membentangkan spanduk serta poster berisi kutukan terhadap kekerasan pers. Setelah itu, melakukan orasi secara bergantian dan teatrikal menggambarkan kekerasan terhadap wartawan. Selanjutnya wartawan melepas kartu pers. Aksi unjuk rasa ditutup dengan berjalan menuju kantor DPRK Aceh Singkil untuk memasang spanduk berisi tuntutan yang dibubuhi tanda tangan di pagar wakil rakyat. Darlun Salmiah, ibu rumah tangga warga Gampung Lampasi Engking, Aceh Besar, Selasa pagi ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam sumur rumahnya. Korban dilaporkan hilang dari rumahnya, lalu anak kandung korban Samsuar dibantu tetangganya mencari sang ibu. Namun pencarian yang dilakukan di sekitar rumah tidak membuahkan hasil karena sang ibu tidak ditemukan di sekitar lokasi mereka tinggal, sehingga Samsuar pun membuka penutup sumur yang ditutupi dengan fiber. Anak kandung korban ini menemukan jasad ibunya di dalam sumur dalam posisi telungkup. Sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat, jenazah dievakuasi oleh tim Rescue SAR Banda Aceh dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Zainul Abidin Banda Aceh untuk divisum et revertum. Sudahlun Panitia Khusus 8 DPRK PD menilai pengerjaan talut Jalan Terung Campli, Kecamatan Gelumpang Baru hingga Pasiluk PD dikerjakan asal-asalan. Dari Sigli, Nurni Hayati melaporkan. Talut jalan tingginya 2,5 hingga 3 meter ini tidak dibuat tiang penyangga atau penahan talut, seperti disebutkan Mahfudin Ismail, Ketua Pansus 8 sesuai pelaporan. Menurutnya, hal ini mengakibatkan jika ada mobil atau alat berat melewati, membuat talut miring bahkan lambat laun patah. Padahal proyek ini menghabiskan uang APBK PD 2016 nilai 3,6 miliar rupiah. Selain itu, talut tersebut dikerjakan langsung dibangun di atas talut sudah tanpa didahului pembongkaran. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 18 Agustus 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambiafm.com. Follow juga Twitter kami @serambiafm. Sederalun, wassalam.